dan solat. Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wasahu bi rumusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat 60. Baik, yang pertama. Kalimah al-wudu dibaca dengan waw baris ta. Wudu dan air dibaca dengan tariqah. Wudu. Ini air mayang. Air mayang ini dipanggil wudu. Saya sedang mengambil air mayang. Dipanggil saya sedang berwudu. Lain tu. Jangan mula tuan-tuan. Saya sedang berwudu. Satu. Saya sedang berwudu. Saya berwudu menggunakan wudu. Ah, okay. Wudu perbuatan mengambil air mayang. Air itu, air mayang ini dipanggil sebagai wudu. Beda. Jenazah lain. Jenazah lain. Kendaraan. Kendaraan jenazah. Jenazah lain. Jenazah orang. Kendaraan yang membawa jenazah dipanggil jenazah. Kereta jenazah. Kita sekarang kereta je. Kereta jenazah. Je. Orang yang mati dipanggil jenazah. Ja dari atas. Kita sekarang yang mati pun je. Keretanya pun je. Apa-apa aja lah. Ya, dia orang yang mati itu jenazah. Jenazah akan dikuburkan jam 10 petang di tanah kuburan Islam. Ampang. Ya. Kendaraan jenazah. Jenazah. Kendaraan jenazah yang membawa jenazah. Ah, oh. Nak kenal tak panggil kereta mayat ni Ustaz? Mayat pun tak lah. Dia bukan mayat. Nangis. Oh, pening kot. Yang selama ni kita tu faham mayat, mayat, mayat. Bukan mayat, mayat. Usalli ala hadal mayat. Ada kata tu usalli ala hadal mayat. Ada tu tak? Mayat. Tapi tak pula. Dan kita tu sebut mayat hingga mayat. Sebenarnya tuan-tuan mayat tu bukan cakap pada orang. Sibik pun banyak. Itu yang bagi sibik banyak. Pondok sibik nak lagi. Pondok rumpuh-rumpuh nanti memang jadi banyak. Baik. Kemudian katanya adalah wajibnya berserta dengan wajib semayang. Apa sebab wajib yang diuduk? Jika nak semayang. Jika nak semayang. Wajib berhubung. Semayang apa kan? Segala jenis semayang. Kalau semayang-mayang tak? Ya, semayang-mayang pun. Mesti ambil wudhu. Tapi hari itu, saya akan mengaji Ustaz. Dia kata tak payah wudhu. Sebab apa pula tak payah? Sebab dia kata semayang-mayang tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat. Jadi dia cuma ada tasbih 4 kali. Tak payahlah ambil wudhu. Salah. Semayang-mayang pun semayang. Hukum dia wajib ambil wudhu. Tapi yang kata tu Ustaz. Tak. Kalau Ustaz dia akan cakap macam tu. Kalau Ustaz dia akan cakap benda yang berkibar orang. Kalau Ustaz dia akan cakap hukum. Dia bukan ambil pendapat yang asing. Pendapat yang baik. Meninggalkan pendapat jumhur. Pendapat jumhur kata. Pendapat majoriti kata. Wajib ambil wuduk. Satu pendapat saja yang kata tak wajib ambil wuduk. Kenapa nak pakai yang satu? Pakailah yang banyak-banyak. Itulah gunanya jumhur. Ahlu sunnah wal jamaah. Yang kita nak pakai yang berasing daripada itu pakai apa? Baik. Syarat-syarat wudu. Yang pertama Islam. Bukan Islam tak apa. Ya, bukan Islam tak apa. Macam orang bukan Islam bulan Ramadan yang lepas. Mereka cuba berpuasa. Ya, mereka cuba berpuasa. Malah mereka juga sama-sama bukti ini di hotel. Untuk mengasahi macam mana nikmat buka puasa. Allah puasa, aku tak terima puasa dia. Sebab dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dia nak puasa lantok dia. Ini kan larang ni. Jom makan. Hei, saya puasa. Tak payah puasa lah. Hang tak ingat. Biarlah dia. Tapi dia tak faham. Biarlah dia. Mudah-mudahan dia rasa puasa tu ada hikmah. Buka puasa dari kita di hotel. Kalau kau senang malam pun tak bayar maghrib. Macam mana dia nak rasa? Lepas tu tak bayar maghrib. So, baru jadi bumi ni. Saya jumpa ke tengok sama mana lagi tak kenal. Sama mana lagi teri yang tak makan. Sama mana lagi makanan yang tak jemput. Pusat dah tahu henti ke. Tinggal kat di saya maghrib tu. Tak ada sambung pula. Ini kata-kata orang makan tu melekat. Hei. Ini pun tak cukai juga. Buka pusat di hotel. Umat pusat. Ismayah dulu. Makan-makan-makan kis. Ismayah. Bila datang boleh. Balon dah betul pindah. Baik. Yang kedua. Mumayin. Mumayin maknanya mengetahui. Membedakan. Yang mana baik. Yang mana tak baik. Itu dipanggil sebagai mumayin. Yang tu yang dikatakan mumayin. Kalau dia bodoh, tak suah wuduk. Kalau dia bodoh, tiga suku. Orang kampung sebut dia ada tiga suku lah. Tiga suku tu, bodohnya lagu mana? Lagu mana dia lah? Ialah, lagu mana? Saya nak rasa apa, jazz ke, berkeperari ke apa? Dari payah sampai teramah kita ni, kita orang utara. Kita teramah oleh bodoh suku ni. Tiga suku tu lagu mana? Mana ada lagu tiga suku? Tak? Lagu tiga kupang patut tak? Jadi payah. Lagu ni bahasa utara, bahasa tua-tua tu macam mana? Tiga suku dia macam mana? Tiga suku dia orang utara sebut lagu mana? Langsung bodoh ke tiga suku dia? Tak ada besar. Dia tak adalah bodoh sangat. Tapi dia lah. Dia lorong-lorong benda dia pun tak akan besar bodoh dia. Yang kata bumayi ni, sebab tak pasti nak beza mana spek, mana air. Mana air kencing, mana air tirah. Budak-budak kan dia tahu. Mana najis, mana bukan najis. Dia tak tahu, itu bukan bumayi. Maka dia ada sok lah, budak dia, budak 5 tahun, budak 4 tahun, kau boleh bumayi. Tapi kalau dia 12 tahun, 15 tahun, 13 tahun, itu sudah dipanggil sebagai bumayi. Yang ketiga. Bersuci ataupun berwuduk dengan air yang mutlak. Dengan air yang mutlak. Air tak mutlak tadi. Air mutlak terbagi berapa kita baca dah dulu. Ada tujuh bahagian air mutlak. Yang keempat. Tidak ada yang menegak daripada haid dan nifas ketika berwuduk. Kalau tidak tak tahu wuduk. Dia sendiri pun dalam haid dia pergi wuduk. Mak uzur tu mak. Itu mak uzur beratur. Saya ajak nanti Quran. Tak mahu ni. Tak tak. Nifat pun tak tak. Tiada ada yang menghalang di antara air dan tempat yang dibasuh. Seperti minyak yang beku. Kalau ada yang menghalang cat. Sisi ikan. Maka tiada tak. Adapun benda-benda yang cair. Tiada menegahkan tersebut air mengenai anggota. Jika ia tiada tetap di atasnya. Di antara yang menuntut itu ialah kekotoran yang ada di kuku. Ini hawa perempuan dia pakai apa? Apa? Tek-tek lah tu dia pakai pewarna-pewarna. Kena cuci elok. Kena cuci elok. Tapi bukan macam anak lawa saya. Dia perempuan. Dia pakai pendakat gigi kan. Jadi pendakat gigi ni kalau dia mandi dia wuduk sah dah kan. Sebab pendakat gigi tu dah dakat gigi dia. Tidak kaya cuma halang air kena gigi ni. Gigi bukan yang kata wuduk. Dia berdebuk dia pun. Nah, dia bukan kata wuduk. Rupalah dengan mata putih, mata hitam. Mata putih, mata hitam bukan kata wuduk. Dengan suka ambil mayat besar semua pada mata tu. Semua pada nak rumah. Ambil wuduk nak kaya. Tuan-tuan boleh pejam mata. Pejam mata pun tak apa. semua ni besar yang duduk hidung nanti masuk air hidung. Masuk ke hidung air tu mulut. Ya Allah. Tak payah lah. Sunat saja kumuh-kumuh kan. Mak matok saja. Sunat. Baik. Kerana tersedah sampai air dan menutup akan air. Minyak. Cak di kepala. Cak rambut. Inai tak apa. Rambut tuan-tuan pakai inai. Tak apa. Janggut tuan-tuan pakai inai. Tak apa. Yang tak maunya cak-cak-cak yang berkumpul. Yang melekat pada dia. Nanti bila mandi ada besar. Tak boleh. Dia dah menutupi. Menutupi. Tetapi kalau inai, pencelur, ya, yang tidak berketul, hukumnya harus. Tak dilihat. Tuan-tuan, bak wuduk ni panjang yang kita akan baca. Ya, yang kita akan baca ni panjang. Panjang sangat-sangat. Walaupun kitab ni pendek, tapi huraiannya nanti akan jadi panjang-panjang. Kita akan belajar cara ambil wuduk basuh takut. Semayang, ambil air semayang, menyapu katul. Boleh? Tak boleh. Ambil air semayang, menyapu serban. Boleh? Tak boleh. Ini kena belajar. Mungkin tuan-tuan menjadi ahli perkelak pemanjat gunung. Tuan-tuan nak naik atas gunung. Bila tuan-tuan nak naik atas gunung, gunung sejuk. Everest ke, dari Manjaro ke. Kalau pantar ke, semua gunung sejuk pula kau. Tuan-tuan tak boleh buka katuk. Bila ambil panjang gunung. Macam mana tuan-tuan nak melayang dalam keadaan berkatuk? Kena belajar. Ataupun tuan-tuan hidup di rumah. Tak pergi mana-mana pun. Beli katuk dekat jaya. Katuk bus, katuk kulit, tutup ni. Sampai setengah betis katuk. Boleh tak tuan-tuan semayang pakai katuk di rumah? Katuk baru beli, tak ada botol-botol. Tak ada botol-botol lagi pun katuk. Ambil wuduk punya pakai katuk. Bila semayang atas jadah pakai katuk. Bangga isteri mendal ke pintu. Dia tak sihat tuan yang tu. Menunggu hari itu, berhati wuduk semayang pakai katuk. Boleh tak boleh? Ni kita akan belajar. Orang yang semayang pakai katuk, orang yang semayang menyapu katuk, menggantikan kakinya dengan air, orang yang semayang pakai stokin, apa cara stokin boleh pakai dan menyapu air semayang di atas stokin tanpa perlu buka stokin. Ini bab fiqh. Tapi orang malam ni lah, orang tak suka. Dia rasa dia pandai tu ya. Itu yang diterajang di situ. Ya, yang diterajang. Pasti dia rasa pandai. Pepatah Cina ada sebut pada kita. Seseorang yang pandai, mesti ada seorang cikgu yang mengajar. Seseorang yang bijak, mesti ada orang lain yang mengajar supaya dia bijak. Dan kita tidak akan dapat bijak dengan sendiri-sendiri. Tolong. Tolong mengaji dia elok. Dia sama-sama adik kafir. Dulu penuh juga ada 40 orang. Tadi 10. Di mana tadi 10, 20 di mana? Masak lemak. Ya, adik-adik kafir senang mengaji dia elok. Itu adik-adik dah dia nak mengaji orang. Faham tak jenis. Lagi 20 tahun nak jadi oh tak. Nak jadi oh tak ataupun minta oh. Ha? Apa dia dah elok? Nanti dia dah elok. Kadang-kadang kita ni ambil berat. Ambil berat pada benda yang tak patut ambil berat. Kita ambil ringan pada benda yang patut ambil berat. Tekok ni benda yang patut belajar. Yang wajib belajar. Tapi orang tak ambil berat. Bila jadi dekat dia baru dia pelik. Duduk di hospital, kaki kena balut dengan simen. Baru tergagal-gagal. Hantar mesin. Ustaz, macam nak semayang kaki patah balut dengan simen? Tuan-tuan tak senang nak jawab dengan SMS dia. Saya juga menyampah kalau ada orang hantar mesin di situ. Dia tak jawab. Mengaji lah. Mana boleh boleh jawab satu benda masalah selepas dengan SMS. Mana boleh jawab? Ustaz, apakah makna akikah? Eh, sikit punya panjang juga. Ada masalah kan saya nak jawab dulu? Apa saya tanya skor? Ada juga yang buat miss call. Wajar juga. Wajar kalau buat miss call dekat saya. Dengan harap lah saya return call tadi. Minta maaf dia nak recall dulu. Tak payah lah dulu. Itu bukan miss call. Itu penama dia panggilan miskin. Orang putih panggil miss call. Dia rekatkan miss call. Orang dia sebut panggilan miskin. Tak ada kredit. Bila topak di ketiga hari, topak saya Ustaz, akikah tu apa? Cuma saya, Ustaz, apa hukum saya ni? Tanya dia. Pada senang jawab tuan-tuan, dengan handphone ni, dah lah pergi dalam buat akum. Akum tadi apa saya pun dah lah. Jadi tuan-tuan, sebab ngaji ni kena ngaji sungguh-sungguh. Bukan yang boleh main-main. Ni dalam bab. Dalam bab sepak yang kita belajar. Mazhab Syafi'i kata apa? Mazhab Maliki kata sunat sapu kepala dengan serban. Mazhab Syafi'i pula kata tak sah kalau sapu kepala atas serban saja tak sah. Mesti angkat sikit kepala macam ini. Ambil masuk air daripada hujung kepala itu sapu sampai serban. Itu bagi mazhab Syafi'i. Kena belajar betul-betul. Kalau kita nak buat sesuatu besar. Jangan main buat hutan-hutan kromo. Agak-agak, tak mau. Pelajaran agak-agak, tak mau. Mesti belajar semua-semua. Baik. Kemudian, fardu wudu. Yang pertama, niat. Maka hendaklah diniatkan mengangkat hadas. Ataupun berwudu seperti sabda Nabi. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya, tiap-tiap pekerjaan itu mesti dengan niat. Makcik buat apa makcik? Ay, makcik ni panas penuh hari ni. Itu yang makcik wuduk. Panas sangat. Maka dia berwuduk kerana panas. Bukan kerana wuduk. Kenapa makcik berwuduk? Makcik berwuduk ni pagi tadi makcik pakai whitening cream. Jadi sampai bersuci whitening cream, makcik wuduk lah sekali. Dua dalam satu. Tak aci. Tak aci. Tuan-tuan ni baru lepas menangis. Lepas-lepas menangis ni mata duduk merah lagi. Pergi buat-buat wuduk. Tak aci wuduknya. Tak aci pelopor kan? Aci-aci buka pintu. Tak aci tu maknanya tak pak. Tak boleh pakai. Niat wuduk hanya kerana Allah sahaja. Hanya kerana niat berwuduk. Bukan niat benda-benda lain. Yang kedua. Niat pada bahasa maknanya menyengaja. Saja-saja aku berbuat wuduk kerana Allah. Sahaja aku berwuduk ni, aku wuduk ni. Ha. Tak boleh kita saja-saja wuduk. Sengaja ni maknanya ada sebab. Yang kedua, berkehendak mengadap kepada sesuatu pekerjaan seperti mencari redha Allah dan mencari menjunjung perintah Allah. Yang demikian itu terbezalah di antara ibadat dengan adat. Seperti duduk, kadang-kadang kira-kira duduk beriktikaf dan kadang-kadang duduk, duduk kerana istirahat. Macam tuan-tuan datang dalam masjid. Tuan-tuan duduk kerana apa? Kerana tuan-tuan iktikaf. Dapat pahala. Ada yang duduk saja-saja? Tak dapat apa-apa. Sebab tak ada niat. Itu pentingnya. Apa yang kamu buat dalam masjid tadi? Dah ada duduk-duduk, dah repot-repot gitu, dah lihat-lihat. Tak ada apa-apa. Apa buat dalam masjid tadi tu Haji? Allah, saya nyesap di dekat. Dapat pahala. Nampak tak dua tu? Dua yang membezakan dia adalah satu, niat. Niat saja. Ataupun terbezalah. Terbitnya seperti semayang. Satu masa kerana sembahyang fardu dan satu masa lagi dengan sembahyang sunat. Apa sebab beza sembahyang fardu dan sunat? Sebab perbezaannya kerana niat. Sebab itu niat penting. Dan hendaklah syarat-syarat niat yang berniat itu mesti Islam. Yang kedua, memain. Yang ketiga, janganlah niat tergantung. Apa dia niat tergantung? tuan-tuan sedang semayang, tuan-tuan nak semayang, hujan, nur di luar, kain di jemuran, tuan-tuan dah pakai pelukung, dah pakai kain pelekat nak semayang. Kita kata, semayanglah dulu, kalau hujan turun, aku berhenti semayang. Tengah semayang dua rakaat, suami balik terus angkat kain. Maka isterinya pun terus semayang. Sebab suami dah angkat kain, maka batallah semayang isterinya. Sebab hujan dah turun. Kata isterinya tadi, kalau hujan turun, aku berhenti semayang untuk angkat kain. Hujan turun, dia tak berhenti sebab suaminya yang angkat. Tetap batal semayang sebab niatnya terdahulu. Itu kena jaga-jaga. Dalam bab talak, niat penting. Niat penting, talak. Aku ceraikan kamu seribu, talak. Woi, bagusnya. Aku talakkan kamu semua. Abang, ceraikan saya. Oh, kamu cakap aku ya, kamu nak ketahui. Berapa kamu nak? 10, 1000, juta, ambil, aku bagi, aku ceraikan kamu. Berapa juta? Ada yang 1000, ada yang semua, ada yang 3, ada yang juta. Berapa juta? Itulah pentingnya niat. Hakim akan bertanya pada dia, ketika kamu menceraikan talak 1000 pada istri kamu, apa niat kamu? Niatnya satu, tuan. Boleh kamu sumpah? Boleh, tuan. Tak sumpah. Wallahi, niat satu. Maka dia kata, walaupun dia sebut semua. Tapi kalau dia sebut tiga, tiga. Saya dengar dalam radio dah datang tadi. Ustaz dia kata, kalau tiga pun nak tanya, satu ke tiga? Ya, dah sebut tiga, tiga. Tak nanti tu raya Ustaz. Kita tak rujuk pada hari jenis 9. Sebab mentalakkan kita dengan talak tiga. Bagi mazhab Syafi'i mengatakan sah tiga talak. Kalau dia sebut tiga. Apa pula kita nak tanya dia lagi pula? Maksudnya satu ke tiga? Maksudnya satu lah dia kata. Sebab dia tak nak cerai talak tiga, tak kajar dari jenis pusat. Jadi kalau dia sebut tiga, kena talak tiga. Dia sebut dua, dua. Dia sebut satu, satu. Dia kena tanya kepada niat dia, berapa talak kamu? Ialah bila suami sebut, aku talakkan kamu sendiri. Atau aku talakkan kamu beribu-ribu lemah. Ha, yang tu yang kena tanya niat. Atau dia kata kepada isteri dia, mulai hari ini kita tidak ada apa-apa lagi hubungan sebagai suami isteri. Ha, yang tu kita kena tanya niat. Aku dengan kamu sudah berpisah. Itu kena tanya niat. Itu kalau angka satu, dua dan tiga, tak perlu tanya. Apa yang kamu sebut, itulah niatnya. Ini yang dikatakan sebagai niat. Berbeza dengan syarat. Syarat kan? Abang, ceraikan saya. Saya tak boleh hidup dengan abang. Sebab muntik. Abang tak berjaga saya, tak bela saya, kena cerai. Saya minta cerai. Okey, aku boleh ceraikan kamu. Tapi tunggu mu datang. Kamu tunggu mak kamu datang. Kamu sebutlah kamu nak berapa. Abang bagi. Maka itu tidak jatuh talak. Kerana ada syarat. Talak tidak ada syarat. Abang ceraikan saya. Saya tak boleh hidup dengan abang. Muncik saya hidup. Berapa kamu nak? Satu, dua, tiga. Pilih. Aku bagi. Sekarang juga. Cakap. Suami juga. Aku ceraikan kamu. Berapa kamu nak? Satu, dua, tiga. Cakap. Nanti saya fikir. Kata si isteri. Isteri pergi masak tubuh sambal. Dua jam setengah baru beri obat. Dah fikir dah abang tadi cukup lah. Tak sah talak. Sebab lamanya masak. Bercerai di antara memberi pilihan sial dengan tempoh isteri minta. Kalau suami kata, berapa kamu nak talak? Cakap, aku bagi sekarang juga. Cakap berapa kamu nak. Kalau isteri sambut, saya nak satu, maka hukum dia satu. Dengan cara lepas suami cakap, terus isteri sambut. Tapi kalau isteri sambut sekejap, saya fikir dulu, saya buat istikharah tu. 10 minit bagi jawapan, tak sah. Sebab lambatnya di antara jarak. Oh, itu buat cerai pula. Ha, itu buat cerai pula. Yang tak lah. tuan-tuan ambil di isu isteri, tuan-tuan tulis kat cermin. Ya, abang ceraikan kami, talak saya. Fine, yang benar. Siap kaca, siap gila. Letak kaca, harap balik. Ha, isteri balik-balik, eh, apa tulisan kat cermin? Ya, abang ceraikan kamu, talak saya. Yang benar. Dia telefon isteri dia. Abang saya yang tulis isu-isu cerai-cerai ni di almari toilet, cermin toilet saya ni. Ya. Abang saya yang tulis. Abang ceraikan saya kan? Ya. So, apa? Isteri baca. Isteri baca. Dia jaga tu. Ini persoalan niat. Abang saya buat April Fool. Tak ada juga April. Abang nak takut kau orang ni dia. Setanggah tu. Dia buat April Fool. Aku ceraikan kamu talak satu. Daripada suami mu. Satu April. Isteri dia telefon. Apa ceraikan saya? Tak ada berhenti kamu April Fool. Haa. Haa. April Fool. Bukannya April Fool. April Fool. April Fool. Ini semua Yahudi kecil. Walaupun bergurau-gurau. Jatuhlah. Tapi saya tak niat lah. Niat tak ada niat. Hukum hang boleh. Hang kata orang itu. Jatuh. Dia tanya gurau dia tak? Gurau tak gurau? Dia tak ada niat macam itu. Hang kata saja jatuh. Ambil lah pula niat itu. Walaupun niat bukan menceraikan isteri dia. Niat dia tak cerai. Kan? Tapi dia sebut. Seperti dalam sini. Suami pelakon sini, isteri pelakon sini. Dalam filem itu mereka berlakon sebagai suami isteri. Skrip yang mengendaki suami menceraikan dalam skrip ini. Aku ceraikan kamu talak satu. Jatuhlah talak. Walaupun berlakon dan tidak ada niat. Sebab lapar telah disebut. Sebab itu perkataan yang disebut lapar. Benda yang niat dalam hati niat. Kadang-kadang lapar mesti betul pada niat. Kadang-kadang lapar dipakai walaupun niat lain. Ni pala Allah. Dan senang je, bukan dia susah. Kadang-kadang niat dengan lafaz mesti selari. Umpamanya usalli fardhu maghribi salat arba'atin ada anilai ta'ala. Oh, semayang maghrib mesti selari dengan niat dalam hati. Sahaja aku semayang maghrib kerana Allah Ta'ala dalam hati. Padahal saya subuh, dia berniat niat ke maghrib. Loh, maghrib apa? Sekarang subuh. Subuh mana subuh-subuh? Dia membentikkan diri dalam semayang. Tak sah dia. Sebab niat dia tak betul. Niat mesti selalu dengan lapar. Tetapi, kadang-kadang lapar dipakai walaupun niat tak terpakai. Lapar dikira. Ubat mana dalam salah. Lapar dikira. Isteri kamu mana sih? Hei, aku dah cerai dia semalam. Hah, betul je ni. Apa tak betul pula? Semalam aku jumpa kamu dekat kedai elok pun makan-makan isteri kamu. Itu semalam, pagi tadi, itu saya. Betul-betul? Tak ada, dia nak kabur, saya musik kamu je. Hei, kamu ni laku, itu musik aku ni. Dah lah, kamu sibuk-sibuk saja dengan aku, saya tak ada. Tak ada, kalau kamu cerahkan dia, apa ni? Tuan-tuan, walaupun dia kata, aku bergura-gura dengan kamu. Mana dia boleh kampung, mak dia buat penulis tarif, sebab awak ayah dia. Hukum dia dah jatuh, salah. Tapi dia anggap tidak apa, sebab dia kata hatinya bukan niat, hatinya niat bergura. Memang hati kamu niat bergura, tapi lapar pun pakai. Ini persoalan niat. Baik. Sesiapa yang berniat dengan wuduk itu, kerana hendak bersejuk-sejuk, sebab cuaca panas, maka dia nak bersejuk-sejuk, ataupun sesuatu yang boleh menghasilkan dia dengan tiada berpakat serta niat untuk berwuduk, seperti berniat nak membersih-bersihkan, memadailah kerana hasilnya itu dengan ketiadaan berniat. Dia kata kalau niatnya semata-mata nak bersejuk, tak terpakai. Tetapi kalau dia niat untuk berwuduk, untuk membersihkan diri, dia sah. Kerana memang wudu itu ialah bersih. Dan seperti orang yang semayang berniat semayang dan menolak membayar dan membayar hutang, maka sesungguhnya terbayarlah kerana berlimpahnya dengan orang yang berhutang itu dia dari berdaki kepada niat. Tuan-tuan faham kan dia kata apa? Saya ulang. Dan seperti orang yang semayang, berniat semayang dan menolak membayar ataupun membayar hutang, maka sesungguhnya terbayarlah kerana berbimbangnya dengan orang yang berhutang itu. Tiada dikendaki kepadanya. Tuan-tuan faham kan? Tuan-tuan tak faham? Saya pun tak faham. Disebabkan saya pun tak faham, sekarang jam mula 9 pagi, kita berhentilah. Baik, kita akan sambung lagi bab ini pada kuliah yang akan datang. Iaitu persoalan tentang awal-awal sekali ialah niat berwudu. Ya, kita akan baca lagi pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat banyak manfaat.